Ikam langsung menakut berita tadi. Lalu ikam memusuhi ka orang lain gara-gara mendengar berita tadi. Patos biru, ai patos biru. Maka jadilah kamu alama fa'atum atas perbuatan kamu nang tadi, yaitu nang antus ibu tadi na. Itu nang alama fa'atum. Nah ini jawabnya patos biru, nah ini. Kena kamu menyesal. Karena tasariki orang nang kada mestinya lisariki. Gara-gara mendengar berita. Wa alaika bimujanabatir riya'i wal kibri wal ujbi wa suhidhani bin nasi wal hasadi wal waswasi. Dan lazimi oleh kamu, ini wasiat lagi, dengan menjauhkan diri daripada riya' wal kibri, merasa talapih pada orang lain, pada bidang apa aja. Wal ujbi, dan pulang merasa bangga dengan diri, baik rupa, baik keturunan, baik kepintaran, baik ibadah, baik ilmu, baik harta, baik apapun. Apabila bangga dengan diri, maka itu ngarannya ujub. Apabila merasa bisi kalapihan dari orang pintangan mana aja, itu ngarannya sombong. Apabila mengharapatan lawan nang makhluk, itu ngarannya ya. Maka engkau jangan mengharap makhluk, engkau jangan merasa lebih, engkau jangan berbangga diri. Wasu'idzanni binnas, dan jangan melihat keaiban orang walaupun sedikit. Wal hasad, dan janganlah mahirihi lawan orang. Wal waswas, dan jangan mendengar berita yang menjadikan sakit hati. Wal waswas, jangan mendengar berita yang menjadikan sakit hati. Fa inna hadhil akhlaq, karena pertama riya, dua takabur, tiga ujub, empat melihat aib kurang, lima iri dengki, enam sakit hati gara-gara mendengar berita. Nang enam macam ini adalah syaitannya. Itu adalah tingkah lakunya setan. Setan itu riya, setan takabur, setan ujub, setan itu ketujuh melihat aib kurang, setan itu ketujuh hiri, setan itu ketujuh menyakiti hati orang. Amar riya'u adapun riya, bi'anta'amala amalan bi'ajlil khalqi, yaitu engkau beramal satu amalan. Nah, dorongannya karena makhluk. Bahwa makariya itu syirkun, dosa nang kada diampuni. Kan minta kalau inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah kada mengampuni dosa syirik. Riya termasuk syirik. Bighairi syakkin, riya itu disebut syirik, tidak ada ragu-ragu. Jadi kalau beribadat itu jangan dorongannya makhluk. Jangan. Wa nahika biha hamakatan an tusyrika ma Allah man la yanfa'u wa la yadur. Cukup kepada engkau biha dengan sifat riya tadi. Hamakatan menunjukkan kebodohan. Yaitu engkau menyekutukan Allah lawan makhluk nang kadada manfaat dan kadada mudarat. Makhluk ini ada dan kadadanya sama. Lamun Allah tetap ada dan memberi manfaat kepada kita. Kalau makhluk ini kadada memberi manfaat lawan kita. Bapa juga kita menghandaki orang nang kada kawa menulungi. Nang ulun jasa beloco bahari ada kalau julun tada. Orang sembahyang rakaat pertama lillahi ta'ala. Lagunya lagu sakaratul maut. rimbahnya rakaat kedua min tuha bangun Allahu akbar jami tuha lalu belagu hatinya kenapa jadi belagu nung rakaat kedua mudah-mudahan min tuha memodali aku. Nah itu kan karena min tuha sekali nimbah tuntung sumbah yang min tuha menambah rakaat. Nah ujar min tuha dengan lama lima mbut ujar yang jadi imam tadi artinya iya juga cekernya aku nah.